دين كله ولو كره الكافرون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnianya, segala rahmatnya kepada kita, sama ada yang kita sadar ataupun kita tak sadar, kita lihat atau tidak kita lihat, yang besar maupun yang kecil, zahir maupun yang batin. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah SWT telah mengumpulkan kita sekali lagi pada malam ini untuk kita meneruskan huraian ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, di mana pada pelajaran lepas telah kita huraikan ayat 163 iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan telah kita jelaskan bahawa ayat ini yang maksudnya, dan ilah kamu, Tuhan yang disembah oleh kamu adalah ilah yang maha esa, tidak ada ilah melainkan dia, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelum ini adalah berkenaan dengan menutup ataupun menyembunyikan ilmu, di mana Allah SWT dalam ayat sebelumnya telah melarang dan mengancam orang-orang yang mempunyai ilmu tetapi menyembunyikannya daripada orang ramai yang memerlukan, dengan laknat daripada Allah, malaikatnya dan manusia seluruhnya, melainkan jika mereka bertaubat dan menerangkan ilmu. Jadi antara bahkan ilmu yang terpenting sekali, yang wajib disampaikan, yang paling haram disembunyikan adalah ilmu ini, iaitu wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu yang disembah adalah Tuhan yang satu. Jadi Tuhan yang esa, dan dialah ia Tuhan yang tidak ada Tuhan yang lainnya yang berhak disembah. Artinya lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan-Tuhan yang tidak berhak disembah, merupakan Tuhan-Tuhan yang batil disembah, yang palsu. Baik. Dan Allah SWT menerangkan sifat untuk mengenalkan atau untuk kita lebih mengenal akan Tuhan yang disembah yang kita ini ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, apabila dia datang di dalam sebuah ayat telah kita terangkan bahawa ia mempunyai makna yang berbeza. Kalau Ar-Rahman saja kita boleh masukkan makna Ar-Rahim sekali, tapi kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim telah datang sekaligus secara bersama, maka kita tafsirkan Ar-Rahman sebagai sifat yang mempunyai banyak rahmat, adapun Rahim kita tafsirkan sebagai zat yang mempunyai, yang merahmati, yakni mempunyai fi'il merahmatkan, yang amat banyak merahmatkan hamba-hambanya. Kemudian Allah SWT meneruskan iaitu firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas samaa'i min ma'in fa'ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Yang maknanya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa-apa yang berguna untuk manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengitaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi ayat ini kata ulama tafsir bahawa diturunkan kerana orang-orang musyrikin bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang esa, tunjukkanlah buktinya, siapa dia. Maka turunlah ayat ini. Ini yang masyhur di kalangan ulama-ulama tafsir. Jadi Allah SWT menerangkan dalam ayat ini siapa Tuhan yang esa, yang hanya dialah yang berhak disembah, iaitu inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Dan kita tahu bahawa di dalam penciptaan langit dan bumi ini terdapat tanda-tanda yang menunjukkan, membuktikan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi langit-langit dan bumi dipluralkan as-samawat, tetapi wal-ard singular saja. Sebagian ulama mengatakan kerana langit itu dibanyakkan ataupun dipluralkan, walaupun al-ard bumi itu pun sebenarnya banyak, ada 7 lapis di dalam hadis dan juga dalam Al-Quran. Dilakukan demikian sebab terdapat petak-petak yang berbeza-beza untuk langit. Adapun untuk bumi, dia satu jenis saja. Oleh kerana itu, dalam Al-Quran biasanya akan menyebutkan as-samawat secara plural untuk langit-langit. Adapun untuk bumi, oleh kerana dia sejenis tapi dia berpetak-petak kaki ke bawah, maka dia disebutkan al-ardi. Itu disebutkan oleh sebahagian ulama lah. Walau apa pun, memang itulah yang biasa. Cuma kadang-kadang ada juga lah disebut dalam hadis wal-aradin, dipluralkan as-samawat dan dipluralkan juga al-aradin. Baik, jadi tentang ini yang penting adalah fakta yang telah dikhabarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya kepada kita, bahawa bilangan as-samawat, bilangan langit adalah 7, dan bilangan bumi juga adalah 7. Baik. Dan di langit-langit ini ataupun langit ini adalah ciptaan Allah SWT. Allah SWT terangkan fi khalqis samawati wal ardh. Perkara atau benda yang dicipta, artinya dia sebelum dicipta, dia ada atau tak ada? Dia tak wujud, dia tidak ada. Barulah dia ada sebab diwujudkan oleh Allah SWT. Baik. Dengan ini, itulah akidah berkenaan dengan langit. Langit ini maknanya dalam bahasa Arab adalah apa juga yang di atas kita. Kalau kita sekarang di bawah atas kita ni bumbung, bumbung tu adalah langit, langit kita. Kalau bumbung ni tak ada, atas kita tu adalah dahan-dahan pohon misalnya, langit kita adalah dahan pohon. Kalau tak ada atas dia lagi, iaitu awan-awan. Kalau tak ada awan-awan, maka dia balik kepada langit yang mutlak. Dan langit yang kita tak nampak lapisan-lapisannya dengan mata kasar, yang kita nampak semua apa? Satu apa? Bumbung yang tidak ada retaknya, tidak ada hentinya. Kalau orang cat, dapat orang cat apa? Cat tembok pun kadang-kadang masih boleh nampak lagi. Dia punya arit-arit dia tak rata lagi. Tapi awak tengok langit, awak tak nampak. Tak ada sikit pun apa ni, pecahan, tidak ada sikit pun belahan. Itulah maha besar ni ciptaan Allah SWT namakan langit. Itu yang kita boleh nampak, dan itu barulah satu langit, baru satu lapisan langit yang dinamakan sama'at dunia. Atas dia ada lagi satu universe lagi, yang di atasnya langit yang kedua, satu universe lagi, langit yang ketiga. Begitulah sampai langit ke 7. Dan apabila di langit ke-7, atapnya adalah, langit dia adalah Al-Arsh, iaitu singgasana Tuhan Ar-Rahman. Dan Allah SWT menghabarkan dia istawa al-Arsh, dia berada di atas Arshnya. Sebab itu ulama apabila membahaskan tentang masalah ini, tentang masalah ciptaan langit ini, mereka mengatakan bahawa langit ini seperti apa? Seperti bola. Dan di dalam bola tu ataupun di luar bola tu, dia bola ni di dalam bola lagi, Jadi bola yang keluar tu adalah langit yang kedua untuk bola yang ke depan, yang pertama dalam ni. Begitu juga bola yang kedua ni kat dalam lagi satu, kat dalam lagi satu, sampai yang ketujuh. Sampai yang ketujuh. Dan aras itu seolah-olah seperti bola, seperti bola juga. Sebab itu mana juga kita tunjuk langit, kita dah tunjuk ke arah ke atas saja, semuanya di atas. Walaupun kita dekat ujung, kita dekat ujung, kita tunjuk bawah pun sebenarnya dia di dia luar daripada bumi ni, semuanya dia adalah di atas sebenarnya. Baik. Jadi matahari di atas, bulan di atas, bintang-bintang yang lebih jauh daripada itu juga di atas, di atas, di atas, sehingga dah kita dapat nampak. Baik. Dan apa yang Allah SWT nak tarik perhatian kita tentang ini adalah tentang ciptaan langit besar dengan planet-planetnya. Langit tu bukan kosong. Kita akan jumpa, kalau kita tengok langit tiap-tiap hari, bahkan dalam berapa jam je, kita akan dapati langit tu berubah-ubah warna. Betulah. Dekat sini lain, dekat sana lain. Lepas tu kalau tempat sama pun dia berubah-ubah. Siapa yang jadikannya macam itu dengan amat cantik sekali. Kalau waktu malam lagi cantik, dengan bintang-bintang yang gemerlapan, yang kadang-kadang tahi bintangnya, dan campur dengan bulan purnamanya lah dan sebagainya. Jadi itu saja dah menunjukkan tentang apa, siapa yang mampu mencipta langit-langit itu dan apa yang ada di dalamnya, tentulah dia amat apa, amat berkuasa, amat agung, dan dia sajalah yang berhak di, berhak disembah. Dan di dalam ciptaan langit tu, yakni di dalam objek-objek ciptaan yang terdapat di langit itu, ia bukan hanya ada di situ sebagai untuk buat cantik. Bulan bukan untuk buat cantik, bulan lawa je. Begitu juga matahari, bintang-bintang. Kita tahu semuanya mempunyai peranannya yang telah ditentukan oleh pencipta. Bulan mempunyai banyak manfaat kepada apa? Kepada bumi. Begitu juga dengan matahari. Antaranya dalam hukum ahkam Islam, bulan saja dia berubah-ubah. Dia bukan satu je. Dia memang bulat, tapi dia bila kita lihat dia, dia akan berubah-ubah daripada anak bulan kepada budak bulan dan bapak bulan dan sampai bulan-bulan. Dan tujuannya adalah untuk kita mengira lita'alamu adalah diri rawan kitab, supaya kamu mengenal, mengetahui tentang kira-kira tahun dan kitab. Jadi kita tahu dah satu bulan dah masuk ke bulan yang kedua, bulan yang ketiga. Baik. Dan kalau daripada sudut saintifiknya juga, kita dapati bulan menunjukkan kepada banyak antaranya pasang surut air laut. Itu juga dengan wanita yang haid ikut bulan kamari ini. Jadi dia akan mengikut peredaran bulan tersebut. Ada. Jadi sebab tu bila sampai waktu dia, dia akan apa? Ikut bulan kek lunar. Kamari bukan ikut bulan, bulan apa, matahari. Jadi ini pun menunjukkan apa ni, faedahnya kepada manusia. Dan bila kita nak berpuasa, kita lihat anak bulan. Bila kita nak hari raya, kita lihat anak bulan. Kita buat perjanjian satu bulan hutangnya ke satu bulan tu, kita nampak bulan lagi satu dan sebagainya. Kalau tak ada bulan-bulan ataupun anak bulan, macam mana kita nak tentukan perhitungan? Jadi bila dia delay berganti bulan-bulan ini dan juga matahari tu, dia berusaha satu tahun ya, dengan begitu tepat sekali. Dan untuk mata kasar memang tak ada nampak apa-apanya, tambah satu saat atau kurang satu saat, maka boleh kita jadikannya sebagai pengukur. Zaman dahulu nak tengok pukul berapa, pakai apa? Pakai sandal tu kan, matahari dia jalan 1, 2, 3. Sampai sekarang masih boleh, masih boleh buat. Katanya dia sebenarnya ada perubahan-perubahan lah. 1 tahun ke 1000 tahun dahulu dia ada berubah sikit lah. Yang penting untuk orang ataupun umat pada zaman tersebut, dia boleh memanfaatkan daripada hitungan tersebut. Jadi kalau perkara-perkara yang diceritakan oleh Allah SWT di langit dilakukan dengan betul-betul terperinci secara detail sekali, sedetail-detailnya, apakah ia berlaku ataupun terjadi dengan sendirinya, dengan tanpa ada yang mengaturkannya, yang menciptakannya. Tentu sekali tidak mungkin. Kalau kita masuk satu kelas tu, kita nampak kerusi semua dah susun, eh? Hari pertama pergi sekolah, yang sebelah kanan semua beratur je, 1, 2, 3, 4, 5. Apa kita kata? Mesti ada orang susun. Lepas tu siapa yang susun tu tak tahulah. Ada tak orang yang berakal kata tak ada orang susun, dia tak tahu jadi macam tu? Tak mungkin. Ini hujah antara hujah yang berlambak, yang banyak atas siapa? Atas orang-orang yang tak percaya kan Tuhan. Jadi kalau kita lihat ciptaan-ciptaan Allah SWT, semuanya tepat. Kalau lagi banyak ilmu sains pun digunakan sesuai dengan syariat, kita akan jumpa apa kebesaran Allah SWT. Allah tu wujud dan Allah tu esa, mesti satu. Sebab kita lihat bulan dia beredar di mana? Di orbitnya. Begitu juga matahari, begitu juga planet-planet lain yang kita tahu je. Yang lain-lain juga, kalau mereka ni berjalan tak ikut orbit, dah langgar tak lama, tak berhara. Kalau jalan dia ada speed masing-masing, dia boleh gear 2, gear 3, habis. Matahari jalan cepat sikit je dah habis. Itu juga dengan ciptaan-ciptaan Allah SWT yang lain di langit yang kita boleh nampak. Ini menunjukkan bahawa ia telah ditentukan, semuanya telah diatur oleh Yang Maha Mengatur, Yang Maha Mengatur. Jadi ini adalah tanda yang kecil atau tanda yang besar, menunjukkan kepada Allah SWT keagungan, keesaan Allah SWT. Itu sekali ini tanda yang amat amat besar. Inna fi khalqi samawati, dan langit ini sama juga, ia tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai tiang, tetapi air dia ada di atas, tak pernah jatuh. Siapa yang mengangkatnya? Rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Dialah Allah yang telah mengangkat langit-langit itu bi ghairi amadin, dengan tanpa tiang yang kamu lihat. Nampak tiang? Tak ada. Kita kalau nak buat rumah mesti ada tiang. Ada orang boleh buat rumah tak payah tiang, bangunan tak payah tiang. Nak tengok juga lah. Bumbung tak ada tiang lah. Tak ada tiang maknanya tak ada bumbung lah. Baik. Jadi kalau apa ni, ia mencakupi langit ni, langit dunia ni mencakupi semuanya, yang tertentu sekali menunjukkan kekuatan, kebesaran, kekuatan yang mengangkatnya. Inna fi khalqi samawati wal ardi. Kita teruskan. Kalau kita nak uraikan tu memang banyak lah, kalau kita nak cakap lah, kita ambil yang penting juga. Kalau ada yang kita teringat, kita tambah. Inna fi khalqi samawati wal ardi, dan juga dalam ciptaan bumi. Dalam ciptaan bumi. Jadi bumi ni kita tahu dia bukan macam pasir yang kita pijak je masuk kita kat dalam. Kalau semua macam pasir laut, okey, kita susah. Tak boleh buat rumah. Dan kalau semuanya apa dipanggil tu? Dalam bentuk curam, cerun aja. Habis. Boleh lah, kalau sekarang orang dah boleh buat rumah kan. Tapi apa jadi? Macam jadi kat sekali kat kedai cik apa berapa tempat tu kan, hujan roboh jatuh, susah pun nak buat rumah kat lereng-lereng bukit, tempat yang berbahaya. Kebanyakan bumi adalah apa? Kasut yang kita boleh jalan, kita boleh buat bangunan mudah kita. Baik. Kalau dia tak rasa sangat pun, nanti kita pun tak rasa, kita masukkan dia dari simen lah. Tapi maknanya dia mudah untuk kita jalan atas dia. Dan semuanya di gunung, dan dia dikuatkan oleh gunung ganang. Baik tak apa? Dia tak bergoyang. Sehingga kan membahayakan penduduk di atasnya, manusia ataupun binatang-binatang. Ada pohon-pohonnya yang mempunyai manfaat yang amat banyak. Itu akan disebutkan pada ayat selepas itu. Tapi bumi itu sendiri adalah tempat yang Allah SWT ciptakan untuk siapa? Untuk hamba-Nya bernama manusia, terutamanya sekali. Dan yang lain-lain lagi. Ada tak al-ar, bumi yang lain untuk manusia? Tak ada. Itulah bumi untuk manusia. Bulan ke? Planet lain ke? Memang tak ada. Oh, carilah. Tak jumpa pun hari kiamat. Sebab tu Allah SWT ini dalilnya bahawa tak ada bumi lain untuk manusia hidup selain daripada bumi yang planet Earth ni. Adalah ayat yang terdapat dalam surah Taha. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ada? Minha khalaqnakum, daripadanya bumi ni kami ciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya ke dalamnya kami kembalikan kamu. Mati mesti kat mana? Kat bumi ni juga. Wa minha nukhrijukum, dan daripadanya kami akan keluarkan kamu taratan ukhra, pada kali yang kedua, pada hari kiamat. Ini kamu nilai. Sebab ayat ni datang selepas cerita kisah Nabi Adam dan Hawa dengan musuh ketat mereka, Iblis. Yang pendek ceritanya, mereka dinyahkan daripada syurga ke bumi ni. Kata Allah SWT, dari sinilah kamu diciptakan, kepadanya kamu dikembalikan, daripadanya kamu akan dikeluarkan pada kali yang kedua. Jadi kata Syekh Qani rahimahullah ta'ala menunjukkan tak ada bumi lagi. Tak payah terus pelajari. Untuk tinggal tu tak payah lah. Untuk manfaat Allah SWT. Baik. Wal ardi waqtilafil layli wal nahar, dan juga di dalam pilih gantinya al-lail dan al-nahar. Al-lail itu adalah malam, al-nahar adalah siang. Jadi al-lail ni malam, bermula daripada terbenamnya matahari, iaitu waktu apa kita panggil? Maghrib. Masuk maghrib dah malam. Tapi tak semestinya malam tu gelap gelita, tak? Jadi bila matahari terbenam, masuklah waktu malam. Ini daripada sudut istilah syariahnya lah. Dan sudut hukum, malam tu bermula daripada masuknya matahari, terbenamnya matahari. Baik, begitulah malam. Jadi bila mulanya? Siang. Jadi mulanya siang bila terbitnya matahari. Tapi berkenaan dengan an-nahar sebagai siang ni, ulama bahasa ada mempunyai beberapa pendapat tentang bila tu mulanya siang. Kitab Al-Qurtubi ada menerangkan beberapa pendapat. Yang terpentingnya ada mengatakan siang tu bermula selepas subuh. Yang ini bila matahari dah naik semuanya, dah penuh. Maknanya paling kurang tu waktu tu duha dia dah naik. Jadi kalau waktu subuh masih malam. Itu gitu pendapat sebahagian mereka. Ada yang mengatakan tidak. An-nahar tu bila keluarnya matahari, walaupun sikit, iaitu waktu fajar as-sadiq yang benar. Kita tahu bahawa fajar itu, subuh tu ada dua macam. Satu fajar yang bohong, yang berlaku waktu malam sebelum subuh yang betul, di mana kita nampak macam ada line gitu, yang putih, tapi dia belum lagi. Jadi bila dah betul-betul subuh, baru nampak dia naik semua dah keluar. Jadi ada perbezaannya fajar sadiq dan fajar kadhib. Kita maksudkan yang sini adalah subuh yang benar. Dan dalil, yang betul dalil itulah yang penting. Apa dalil bahawa an-nahar itu siang itu dalam agama ni bermula daripada subuh? Ia adalah dalilnya daripada hadis Nabi SAW adalah berkenaan dengan puasa. Dan puasa Allah SWT perintahkan kita untuk puasa daripada mana? Daripada bila? daripada tumatim musyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa-puasa kamu sampai ke malam. Kemudian diterangkan waqulu washrabu, dan sampai malam tu bolehlah kamu makan, bolehlah kamu minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi malam tu semua waktu tu sampai jelas untuk kamu al khaytul abyad, benang warna putih daripada benang warna hitam. Kenapa tak pakai biru merah tu semuanya? Sebab hitam dan putih paling kontras lah. Bila kita boleh nampak dia dah kontras betul-betul ni pun kita tak boleh nampak lagi, belum masuk waktunya, iaitu bila dah terang, terang sikit je kita boleh nampak. Itu maknanya tabayyanu khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini sinaro yang tak pakai lampu eh. Tak pakai lampu. Kalau kita pakai lampu, pakai lampu pun berapa pun awak boleh boleh nampak. Sekarang boleh nampak terang-terang semuanya. Ini cerita tak ada lampu. Macam mana awak letak benang, awak boleh kenal ni hitam ni putih? Mesti dengan cahaya daripada mana? Daripada tubuh. Bila cahaya tu keluar baru awak boleh bezakan. Jadi apa yang berlaku? Salah seorang sahabat, itulah nama sahabat tu, dia baca ayat ni, dia nak puasa. Jadi dia pun buat macam Allah SWT kata lah, dah sampai malam, makan, minum, makan, minum, makan, minum. Jadi dia pun tunggu sampai apa, dia letakkan dua helai benang, satu warna putih, satu warna hitam, di mana? Dekat bantal ni. Dia tunggu tengok aja. Tak nampak-nampak pun sampai apa? Sampai siang lah. Siang maknanya apa? Dah waktu tuhal. Tak kaku tujuh lah. Kalau kita waktu kita sekarang, dia makan terus. Dia tanyakan pada Nabi SAW, Nabi SAW, inna wisadaka izan izan la'aril. Nama sahabat tu terlupa. Kalau begitu wahai sahabatku, bantal kau ni betul punya panjang. Bantal kau boleh capture lah horizon. Kalau tak benang kau boleh nampak. Nabi SAW terangkan al-khaytul abyad, al-khaytul aswad, itu daripada tubuh. Jadi Nabi SAW dalam lafaznya, ia adalah apa ni, jalur ataupun apa tu yang memisahkan cahaya, memisahkan apa ni, antara malam dan siang, al-lail dengan an-nahar. Yang putih tu maknanya yang malam tu maknanya yang hitam tu maknanya yang malam. Jadi dengan lafaz Nabi SAW ini, mereka mengambil sebagai dalil yang paling kuatlah bahawa yang dimaksudkan nahar tak daripada tu tubuh, bukan daripada matahari nak naik. Bahasa Arab ada beberapa kalimat untuk siang, dia ada sabah, ada al-ghada dan sebagainya. Tapi an-nahar ini dia umum, dia maknanya terang. Jadi yang betul ini adalah daripada tubuh. Jadi sebenarnya daripada Al-Quran, kalau nak cerita sikit pasal puasa, itu sebab jumhur ulama, hampir semua ulama, naikkan sedikit saja, yang mengatakan mesti imtab, maknanya mesti apa, mesti berpuasa, mula berpuasa tu bila masuk je fajar, berdasarkan dengan ayat Al-Quran minal fajri. Start puasa daripada fajri, daripada subuh yang betul, bukan daripada nampak pun. Dan lepaskan subuh pun masih boleh makan minum, walaupun ada sikit pendapat ulama macam itu. Ada beberapa sahabat diriwayatkan. Siapa yang pernah baca tulisan Syekh Al-Albani dan sebagainya, dia orang nampak macam ada sahabat dan sebagainya. Tapi Syekh bin Baz, dia relax je. Macam lain, relax je. Korang nak cakap apa? Cakap depan kita Quran. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini masalah khilafiyah lah. Quran kata fajr. Kamu nak cakap apa? Cakap. Sahabat nak cakap apa? Cakap. Kita cakap subuh. Sebab tu jumur ulama cakap subuh. Dan kuatkan dengan hadis tadi. Itu saya nama sahabat. Hadis yang sahabat yang tak apa ni, tadi kutip dan tadi kita baik. Barang siapa yang nak mengamalkan apa-apa pendapat, lagi-lagi dalam hal ini, dia tak boleh amalkan secara terang-terang bersalahan dengan Al-Quran. Ini termasuk apa ni, satu adab lah. Kalau nak amalkan, awak rasakan seorang ni pendapat ni kuat, dalilnya apa semuanya, amalkan sendiri-sendiri tu. Awak keluar je kat masjid lepas orang subuh, makan lagi, awak cari pasal kena sebat. Tak boleh. Tak boleh. Dia pun tak suruh buat macam itu. Kita ada perkara yang bernama masalah akademik. Kita ada satu, kita nak amalkan, kita tengok keadaan. Puasa ni antara ibadat. Bila dia dah terkeluar kat umum, dia mesti ikut yang umum. Hati-hati. Jangan sampai kita berpecah belah tentang dalam hal ini. Kita boleh cerita kat dalam kelas, kita boleh bincang kat luar kelas. Bila kita nak amalkan, kita kena ajar. Kita nak hormat, jumpa. Baik. Waktilafil laili wan nahar, dan berselisihnya ataupun berbezanya lah malam dan siang. Tak disebutkan kat sini apa tandanya dekat perbezaan langit dan bumi terhadap kekuasaan Allah SWT. Ada tak disebutkan? Tak. Perbezaan daripada sudut mana? Tak. Tapi kalau kita baca ayat-ayat lain dalam Al-Quran, disebutkan antaranya adalah panjang dan pendeknya malam dan siang. Qul ara'aitakum in ja'alallahu 'alaikum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Katakanlah, apa kata kalau Allah SWT jadikan atas kamu malam sarmadan ila yaumil qiyamah. Malam aja tak ada siang. Boleh Allah nak jadikan malam ya, tak ada siang boleh sampai hari kiamat. Awak dilahirkan dalam perut gelap, tak ada lampu. Keluar malam-malam, tak ada matahari, sampai di kiamat awak mati, masuk dalam gelap lagi, cuba bayangkan. Siapa selain Allah, kalau awak bagi Allah bagi itu, siapa selain Allah boleh datang kan? Sia, cahaya. Tak ada. Tak ada sinaran. Yang sebaliknya juga, kalau dijadikan apa? An-nahara sarmadan. Yang aja sampai di kiamat. Bila malam, mana cik malam tak ada cik malam. Bila nak makan, bila nak tidur tak ada. Tidur buat siang tak ada tidur. Siapa selain Allah SWT, man ilahun, siapa Tuhan yang disembah selain Allah, yang boleh datangkan malam tatkunu nafi, yang kamu boleh rehat kat dalam. Di malam antara manfaat yang pada manusia amat jelas, iaitu dia waktu untuk berehat. Tatkunu nafi, bukan pergi main bola kan, serius tengok bola kan. Dia waktu rehat, yang waktu kerja ada rehat sikit-sikit, tapi rehat betul-betul waktu malam. Siapa yang tak buat macam itu, mesti ada rasa lain dia, kesan dia mesti lain. Sebab dia tidur siang, malam dia tak tidur, terus menerus akan sakit. Kepala dah mula pening. Kita lain. Dan tabiinya, saya tak tahu lah, mungkin daripada sains pun begitulah. Dan ni kata-kata sains kita nak kaji, tapi kita cakap daripada pengalaman itu, kita rasa kan macam lain. Sebab bunyi siang dengan bunyi malam pun lain. Bunyi dia dah lain. Bunyi cengkrik malam-malam dengan bunyi siang itu tak sama. Itu cengkrik tu buat orang tidur sedap. Cuaca malam dan cuaca siang tak sama. Malam ada matahari, tak ada, ada bulan. Ya, bulan panas. Siang panas. Panas dia pula bertahap-tahap. Ada peak dia. Dan nak turun, dia nak turun benda berubah. Panas-panas dia pun tu rasa, kita rasa. Kita mesti rasa panas. Kalau kita duduk kat luar, tak payah buat apa-apa pun, kita mesti rasa lain. Tapi dia sihat. Kalau duduk kat dalam bilik je, lampu terang macam mana, lampu banyak macam gini pun tak akan sama dengan awak duduk kat matahari. Jadi memang dijadikan malam untuk kita berehat, siang untuk kita berbuka dan berkerja. ini daripada turut umumnya lah, secara kebanyakan ni lah. Bukan maknanya tak boleh kita sekali-sekali berjaga malam untuk beribadat ataupun buat apa-apa perkara yang penting tu lah. Mana tahu kita ada mesyuarat apa ni yang besar eh, nak perang kat mana negeri mana malam-malam. Ada pemula-pemula ada mesyuarat kat kedai kopi. Pasal dia, dia dah tanggung apa ni, tanggungjawabnya apa, pemimpin-pemimpin negara nak pergi perang ke agaknya apa. Dia sampai malam dia cerita satu-satu dunia. Agaknya boleh lah. Jadi kalau ada keperluan dia, sebab Nabi SAW biasanya dia tidak lambatkan tidur malam. Dia tak sahar. Sahar tu maknanya boleh jaga malam. Tapi pernah Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari, dia bersahar, dia berjaga malam dengan Abu Bakar Al-Siddiq dengan tujuan agama. Okay. Baik. Jadi disebutkan dalam ayat tadi perbezaan malam dan siang daripada sudut panjang dan pendek. Jadi kalau kita lihat, siapa yang boleh mengatur seperti ini? Ada orang boleh pendekkan malam daripada yang biasa atau panjangkan malam daripada yang biasa? Dekatkan Allah SWT. Dia dah datang malam, datang siang. Itu tanda apa? Kebesaran Allah SWT. Dan di dalam panjang dan pendek siang dan malam ini terdapat manfaat untuk manusia yang wajib disyukuri oleh manusia yang beriman kepada Allah SWT. Dan kita dapati bahawa panjang dan pendek ini berbeza juga daripada sudut apa? Daripada sudut musim. Tempat kita tak ada banyak perbezaan atau macam tak ada lah. Tak tahu ada. Jadi, kalau kita pergi di negara yang bermusim, contohnya di Mekah, di Madinah, negeri Arab, dia ada musim sejuk dan musim panas. Malam dia akan panjang pada musim sejuk, dan yang pula akan pendek. Tapi kemudian musim panas pula, dia punya apa tu, siang dia panjang, malam dia pula pendek. Jadi itu berubah-ubah. Jadi kadang-kadang baru tidur je dah subuh. Kalau di Riyadh tu pukul 3.30 dah subuh. 3.30 pagi awak dah kena bangun. Kalau 3.30 pagi subuh, dan lepas subuh matahari dah naik tapi awak belum pergi kerja lagi. Kerja pukul 8, dia tidur lagi 5 jam. Dan rasanya rasa lain lah. Rasa, kalau tak biasa, memang tak biasa. Rasa macam mana nak tidur berapa jam aja. Daripada pukul 9 ke apa kan, terus kita nak tidur sampai pukul 8. Kalau kita ikut waktu, tak waktu pejabat ke, itu nak kena bangun pukul 3. Jadi itu semuanya ditentukan oleh Allah SWT. Dia berubah-ubah ikut musim, panjang dan pendek. Kemudian daripada sudut gelap dan cahayanya malam dan siang. Baik. Dan dia berlaku disebabkan apa ni? Allah SWT memasukkan malam di dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Jadi daripada ayat yang kita pernah baca ni, Allah mengatakan qulillahumma malikal mulk, katakanlah Muhammad, Allah adalah malikal mulk, wahai Tuhan yang malikal mulk, yang maha menguasai raja segala-galanya, segala kekuasaan. Dan dia sebutkan, pasukan itu dia sebutkan tulijul laila, antara tanda kekuasaan kerajaannya, dia masukkan malam di dalam siang. Selalu kat dalam Quran hampir tak pernah silap lah, selalu malam sebut dulu. Ini pun sama kan, laila wa nahar, tulijul laila sinar, kemudian baru nahar, masukkan siang dalam malam. Sebab malam bermula dahulu berbanding dengan yang nak mula satu hari tu, start dia punya satu hari bulan satu daripada malamnya, bukan daripada yang. Dan malam kita daripada jatuhnya matahari, pernah matahari tu waktu maghrib, cantik. bukan pukul 12 ikut 24 hour. Tak kira pukul 12 pun baru ikat lagi tu lah. Ha, bukan pertengahan. Tapi yang paling mudhabit, yang paling boleh kita ukur dengan tepat adalah dengan masuknya matahari. Tapi tepat. Jadi malam dahulu. Jadi kalau Jumaat mulanya dengan malamnya. Yang kita panggil malam Jumaat. Berarti kita pun dah hampir sama lah. Dah sama lah. Lailatul Jumaat maknanya malam Jumaat ni malam sebelum Jumaat. Besok ni baru kita solat Jumaat. Jadi kita nak kira apa, kira umur, kira apa semuanya bermula daripada malam dah. Kemudian daripada sudut cuaca pada waktu malam, cuaca pada waktu siang, berbeza-beza. Tak ada yang sama. Dari satu tempat ke tempat satu hal. Kadang satu tempat pun cuaca beza-beza. Hari ni macam banyak angin. Kena sejuk sikit. Kadang-kadang panas. Kalau kipas pun tak cukup. Kalau punya aircon kan bagus. Tengok orang punya aircon je segeram-geram. Kadang tak boleh tidur. Padahal malam juga. Gelap juga. Tapi dia punya suhu dia dah berubah-ubah. Siapa tu yang buat macam itu? Allah SWT. Ada orang tak boleh ubah cuaca ni? Tak boleh. Kalau tak ketat dengan itu, jadi macam tu. Itu semua menunjukkan, itu semua tanda yang besar untuk menunjukkan kepada Allah SWT yang kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan lagi sekali, di dalam ciptaan ini, dalam perbezaan lail dan nahar ni, malam dan siang ni, terdapat apa? Rahmat untuk manusia. Rasulullah kita tuliskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sembah Allah SWT atas dasar prinsip yang utama. Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Merahmati, Maha Mengasihani. Dan tanda-tanda rahmatnya di mana-mana saja kita dapat dan kita rasakan. Wal fulki allati tajri fil bahr, yani wa inna fi al fulki allati tajri fil bahr. Dan juga di dalam al fulki ini adalah kapal bahtera yang berlayar fil bahri, di dalam lautan. Bima yang fa'unnas, yang membawa apa-apa yang memberi manfaat kepada annas, manusia semuanya, baik yang tak baik. Jadi Allah SWT dah lepas menyebutkan tentang ciptaan langit dan bumi yang besar-besar ni, kemudian malam dan siang dan apa-apa yang berlaku pada malam dan siang. Malam ini berlaku lain, besok malam berlaku lain, program lain-lain. Tak ada yang sama. Dan semua ciptaan Allah SWT. Kemudian Allah SWT marahkan kita kepada apa? Perkara yang membawa manfaat kepada kita daripada dulu, daripada sejarah manusia, iaitu bahtera, kapal. Sama ada kapal itu besar ataupun kecil, tetap dinamakan pul. Baik. Kita tahu bahawa bumi ini bukan satu daratan. Maknanya kita boleh naik kereta daripada sini sampai mana-mana dengan kereta je. Tak payah apa? Tak payah jembatan-jembatan. Kita dapati bahawa bumi kita ni terbagi-bagi, ada belahan-belahan. Belahan utara, belahan barat, ada kontinen-kontinen tu lah. Dan yang memisahkan antara bumi dengan bumi apa? Lautan yang besar-besar. Kalau nak lalu tu macam berbulan. Dan kita tahu apa yang terdapat dekat bumi ni, untuk penduduk bumi sebelah sini, tak ada pada bumi sebelah itu. Tak ada pada bumi sebelah sana. Tak ada pada sana, tak ada pada sini. Ini ada ikan banyak, ini ada ayam banyak, ini pula ada sayur, ini ada kurma, sini tak ada, sini ada pokok kelapa, dan macam-macam lagi. Baik. Kalau tak ada ciptaan Allah SWT, nikmat Allah SWT dengan apa ni, dengan mode of transport yang namanya kapal ni, tak dapat manfaat ni. Manusia akan apa ni, akan terpaksa lah merana sebenarnya dengan apa yang dia ada saja. Dia tak dapat apa yang terdapat di tempat-tempat lah. Dan yang memisahkannya laut. Kalau dia tak boleh, kalau dia dah memang tak pandai jalan kat laut, maknanya dia mesti boleh pandai terbang lah, salah satu lah. Tak ada jalan lain melainkan itu. Jangan rentak sungai mungkin boleh, lautan dia tak boleh. Jadi siapa yang mengajar manusia membina kapal, kemudian bahter, untuk dia berpindah-pindah daripada satu benua, satu belahan ke satu belahan yang lain untuk mencari apa yang bermanfaat untuknya. Allah SWT, kita ingatkan kita, kita ingatkan boat builder, kita ingatkan orang yang buat kapal, ya Allah yang ajar. Ini kita kena apa ni? Kita kena tadabbur lagi sikit lah tentang al-fulk allati tajri fil bahr. Zaman dahulu kapal-kapalnya tak ada enjin. Dia bergerak mengikut kekuatan apa? Kekuatan angin. Dan kalau kita lihat memang kat laut banyak angin. Banyak angin ke tak banyak angin? Paling banyak laut ke angin? Jadi sebab tu paling banyak angin kat laut sila. Jadi daripada dulu dibuatnya kapal-kapal dari kemudian layar. Jadi dimulakan angin. Dan yang mengendalikan angin nanti akan datang buat lepas ni, yang mengendalikan nikmat angin itu adalah Allah SWT juga. Kalau ditahan angin, yazlalna rawakida ala zahri. Kalau Allah SWT menahan angin itu, dia akan gerak aja ke atas. Dia akan apa ni tetap saja di atas, atas bumbung, atas apa ni punggung ni. Dia tak bergerak. Bila ada angin baru dia bergerak. Jadi lepas tu dia pandai je main-main nak layar. Nah, walaupun kilati tajri tilbah, dan kapal-kapal ini berlayar di dalam lautan. Dalam lautan dah tenggelam lah. Mungkin 100 tahun dahulu ataupun 80 tahun dahulu orang kata mana ada kapal dalam lautan. Sekarang kita tahu kapal boleh jalan, boleh berlayar dalam lautan. Bagaimana dia boleh berlayar atas laut? Jadi ayat ini boleh kerana boleh buat dulu, kita tafsirkan dulu si betul-betul kat dalam, dan si pun juga boleh makna apa? Atas, dalam bahasa Arab. Jangan salah faham. Sebab tu Fir'aun bila nak, bila dia dah sedap dengan apa tukang sihir yang berpaling sadar, dia harapkan tukang sihir ni nak tunjukkan bahawa musuh Musa alaihissalam ni bukan Nabi, dia pembohong. Tukang sihir kalahkan dia punya sihir. Dah, dia tak nak, dia tak payah cakap-cakap lagi. Sekali rupa-rupanya Musa punya mukjizat lebih kuat daripada sihir. Tukang-tukang sihir pun dah nampak, dia pun sujud kepada Allah SWT, Rasul Musa wa Harun. Jadi Fir'aun marah, kau beriman sebelum aku kasi izin untuk beriman. Beriman pun pun dapat izin daripada Fir'aun. Ini apa ni, ultimate punya penghambaan. Slavery. Ada lebih dahsyat daripada ni, menggambarkan macam mana Fir'aun. Baik, jadi dia kata, kalau kau tak mau kau buat macam tu, aku akan usul liban nakum, aku akan salib kamu fi judu'in nakli. Dan sebelum kau akan potong dulu tangan kau, silih berganti, silah berganti. Maksudnya tangan kanan potong, kaki kiri potong. Tinggal tangan kanan potong, tangan kaki kiri potong lah. Tinggal yang cross begitu. Kemudian akan aku salib kamu di dalam, kalau kita terjemahkan di dalam batang kurma. Mana boleh kita salib dalam batang kurma? Nak belah teruk dia masuk ke dalam tak? Tak. Jadi di dalam bahasa Arab maknanya apa? Di atas batang kurma. Sebab tu bila Allah SWT, Nabi SAW tanya kepada hamba wanita itu, Aina Allah, di mana Allah? Dia kata di sama, di dalam langit. Orang kata di dalam langit, mana Allah di dalam langit? Kalau dia faham bahasa Arab, dia tengok ayat tu, ayat ni dia kata sikit-sikit, dia dah nampak lah. I dalam bahasa Arab boleh makna apa? Ala. Boleh makna ala. Ala tu maknanya atas. Allah di atas langit. Dan orang sebab langit pula dia faham awan lagi dahsyat. Sedangkan langit itu adalah apa juga yang atas? Awan-awan sahab. Baik, Dan akhir dah tak boleh buat apa-apa, tolak sudah hadis ni, hadis ahad dah hadis itu. Yang berlaku kepada ulama-ulama Mesir yang Musa akhir ni dia dah sedap juga, tak boleh buat apa, sudah tak mau pakai ni, tolak. Sebab dia kata ni hadis tu Quran, Quran lagi kuat. Quran kata laisa kami fihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Orang kata tak ada yang menyerupai dengan Allah SWT sesuatu pun. Ha, ini menyerupai Allah SWT ataupun menyerupai manusia. Dan mula nak falsafah apa, Quran lagi kuat, hadis lemah sikit. Dan mana yang fat'i, mana yang tak fat'i, mutawatir, yang tak mutawatir dan macam-macam lagi. Tapi sebenarnya alasannya ataupun manhajnya adalah ikut apa, ikut akal fikiran atau nafsu sendiri. Lepas tu mana yang sesuai dia ambil, yang tak sesuai dia dia telah mentah-mentah. Baik, walaupun kita lebih tajri fil bahri, dan kapal-kapal ini membawa apa? Membawa muatan fil fulkil majhun dalam surah Yasin. Allah SWT apa ni, menjadikan untuk kamu apa, kapal-kapal yang penuh muatan, syarat muatan. Daripada belahan ini kepada belahan sana, bawa dan ditukar, bawa balik ke sini. Lupakan kapal-kapal kargo zaman sekarang ni yang semuanya mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Bagian daripada ini ubat-ubatan pun ada, dengan makanan, minuman, pakaian, besi, apa saja, semua dibawa dari zaman dahulu dengan apa? Dengan kapal. Rumah pun orang naik atas, atas kapal. Rumah dah siap pun naik atas kapal. Nak nampak? Ha. Dia boleh pindah-pindah rumah zaman dahulu. Rumah kampung dah siap. Kalau tak darat, dia boleh tolak je. Pakai lock tu kan? Tak tolak, mau pindah kan? Kalau kita boleh kena betul dia pindah rumah. Tapi bukan rumah baru, rumah lama dia pindah. Kalau rumah tu adalah hantu apa semuanya, tolak ke tempat lain. Boleh sama dulu. Pokok kelapa kalau blok tu potong-potong, pokok kelapa tu potong, taruh bawah tu. Ada jalan macam ada dekat Amerika ke apa, dia boleh pindah-pindah dekat laut, atas sungai. Jadi kapal-kapal ni sebenarnya muatan dia penuh. Maknanya dia berat ke ringan? Berat, tertantang. Tapi Dia boleh terapung. Dan dia boleh dibawa, diatur ke sana jalan, sana jalan. Subhanallah. Air punya apa? Punya hebat air. Rupa-rupanya dengan kira-kira yang tertentu yang Allah SWT ilhamkan kenal, manusia boleh apa? Boleh bawa apa juga, gunung-gunung boleh bawa. Kata orang kata piramid tu ada batu-batu tu, bukan daripada situ pun. Batu yang special tu, dia tengoklah dokumentari, wallahualam betul-betul. Batu besar tu dia bawa naik bot, macam tongkang dia tu. Nah, dia ada tempat lain, dia ada sungai Nail, naik ke padang pasir, naik ke balik kuah. Batu pun boleh bawa. Sekarang sama juga awak pesan renik ni datang daripada mana, itu kena daripada pulau-pulau mana. Nak tengok kan, marble-marble ni semua potong daripada gunung kat pulau-pulau, bawa pergi sini kan, naik kapal. Jadi ini semua mempunyai manfaat linnas, mabima yang ta'un nas, yang mempunyai manfaat untuk manusia. Itu rahmat atau bukan rahmat daripada Allah Subhanahu Wataala, Ar-Rahmanur Rahim, rahmat. Itu tanda kebesaran Allah SWT yang maha besar. Dan ulama mengatakan kalau kapal dan merupakan tanda yang besar menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu Wataala, kita ada lagi satu jenis kapal. Kapal apa? Kapal angin. Yang berlayar di dalam hawa. Hawa itu di dalam udara. Ini betul-betul dalam udara ataupun atas udara. Sekati awak nak cakap apa, sama juga. Betul-betul? Dia kapal, sama. Konsep sama macam apa? Macam kapal laut. Ma yumsikuhunna illa rahman. Dia ibarat burung-burung yang terbang, apa ni, mengapa tu, mengibarkan sayapnya, naik turun, naik turun, siapa yang tidak ada yang menahannya daripada jatuh illah Rahman, melainkan Tuhan yang Maha Pemurah itu Rahman. Dan itu pun dah merupakan kapal, dah termasuk kapal ya. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun dalam surah ayat ini. Jadi disebutkan tentang kapal laut, diterangkan pula dan kami menciptakan untuk mereka min mithlihi yang seumpama dengan kapal-kapal ni ma yarkabun, yang mana mereka boleh tunggang, termasuk kapal terbang. Dan apa juga kebelakan kenderaan darat dan manfaat dua kenderaan ini, iaitu yang di lautan dengan kapal layar dan kapal terbang, amat besar zaman sekarang, dah tak boleh kita sangkal lagi. Itu semua nikmat daripada Allah SWT. Baik, kemudian Allah SWT sebutkan nikmat Allah SWT di atas bumi, iaitu wa ma anzalallahu minas samaa'i min maa', dan di dalam apa yang Allah SWT turunkan daripada as-samaa', langit, daripada air. Jadi Allah SWT yang turunkan daripada langit, daripada air, min ma'in, sama ada di sebahagian daripada air ataupun daripada jenis air. Semua air tapi jenis air. Yang mana air ini fa'ahya bihil arba, dan Allah SWT dengan air yang diturunkan daripada langit ini Allah hidupkan bumi, bihil arba, dihidupkan bumi. Kalau dihidupkan, maknanya sebelum dia dihidupkan, dia mati. Yang betul, kalau tak ciptkan tu, yang pentaskan tu, ba'da mautiha, bumi yang dihidupkan setelah dia mati, setelah mati, bumi mati, tak ada kehidupan, kering kuntang, itulah bumi yang mati. Dan maut dekat sini tentulah hal ala hasabi atau bihasabihi, iaitu mengikut keadaannya. Maut setiap benda tu mengikut keadaannya. Manusia mati macam mana, datang manusia samalah matinya. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, matinya macam mana? Jadi matinya tumbuh-tumbuhan dia kering dan dia tak keluar, dia tak tumbuh. Jadi bila turun hujan yang Allah SWT turunkan daripada langit, terus kita hidup. Dan tentang hal ini diterangkan dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Dan ini antara perkara yang selalu kita lihat. Lagi-lagi orang kat padang pasir, orang-orang paling appreciate, orang-orang paling appreciate nikmat hujan sampai sekarang. Sekarang kalau tak tahu, di Madinah tu, esok kat sana, berapa tahun, tahun agaknya sekali hujan. Sekali je, bukan sebulan sekali, tahun sekali. Memang tak ada rumput, tak ada apa pun. Yang boleh tumbuh tu pokok kurma je, boleh tahan. Yang lain tu mesti di air. Jadi bila hujan, punya gembira orang-orang Madinah. Kenapa hujan? Tempat kita hujan hari-hari sampai dah hujan ni, alamak, malasnya nak pergi kerja, malasnya lecak lah, dah lekit lah apa semuanya kan. Diorang punya tutup hujan, botol-botol apa mandi lalu lupa-lupa kecil-kecil semua jadi simpul je lah. Tak hujan banyak akan keluar, ingat lagi. Baik, dan dia bukan hanya menyejukkan cuaca, tapi yang paling penting sekali, dia menghidupkan bumi yang mati. Dan bila bumi itu dah hidup, dia akan keluarkan tumbuh-tumbuhan yang merupakan rezeki, makanan dan minuman untuk manusia dan hayawan-hayawan. Mata'an lakum wali an'amikum, makanan, kesenangan lakum, untuk kamu wahai manusia dan untuk binatang-binatang ternakan kamu. Kalau dapat makan daripada situ, dan kamu pula makan dia, kamu minum susu dia, masalah. Kutilal insanu ma'asbarah, celakalah insan itu Ma akbara, alangkah kafirnya dia. Apa yang baru? Tidak mungkin ma akbara. Saya ingat ni tak ada bahaya. Qutilal insanu ma akbara min ayyi syai'in khalaqa. Daripada apa yang telah diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Daripada nutfah mani diciptakan, kemudian ditakdirkannya, ditentukannya pelan-pelan dia dia berkembang, dia tumbuh. Tumma tabila yasara. Kemudian jalannya dimudahkan. Tumma amatahu fa'akbara. Kemudian dia, Allah matikan dia dan Allah kuburkan dia. Tumma idza jaa ansara. Kemudian apabila Allah kehendaki dia, dibangunkan. Di ayat yang nak kita baca tu, anna sababna Falyang zuril insanu ila ta'ami. Itulah sebenarnya ayat nak baca. Hendaklah insan itu lihat pada ta'ami, pada makanan yang dia makan hari-hari dalam setahun. Apa dia? Mula daripada makanan tu apa? Allah cakap anna sababna al-ma'a sabab. Dan kami tuang, kami curahkan air tu daripada atas dengan betul-betul tuang. Kemudian tumma syaqqana al-ardha syaqqa. Kemudian kami belahkan, kami betul-betul keluarkan daripada bumi itu dengan belahan, dengan pertumbuhan, dengan tumbuhan yang betul. Memang itu yang kita lihat. Mula-mula rata saja, tapi bila dia keluar, berkah. Keluar batangnya, tunasnya, kemudian keluar yang kuatlah menjadi pokok dan sebagainya. Itu semua dengan apa? Dengan air, cair itu je dia menjadi macam ini. Apa lagi? Fa'ambatna fiha habban. Dan kemudian kami tumbuhkan itu bermacam-macam jenis tumbuhan. Yang terpenting sekali apa? Yang kita makan selalu habban. Biji-bijian, bijirin. Termasuk beras untuk kita, gandum untuk orang lain, tepung dan sebagainya. Dan tak ada makanan kita melainkan mesti ada daripada bijirin yang bukan staple food. Dan seterusnya buah-buahan dan lain-lain lagi. Di akhir sekali, mata'an lakum mali'an amikum. Jadi itu gambaran yang amat grafik tentang bagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati daripada hujan yang diturunkan daripada angin. Dan kalau kita lihat air yang turun daripada langit ini yang kita namakan hujan, merupakan rahmat Allah SWT tu daripada kesannya. Tapi daripada turunnya hujan ini pun merupakan rahmat daripada Allah SWT. Sebab kalau kita tahu, dan dalam Al-Quran ni dah sebutkan, air yang turun ini sebenarnya dekat atas tu lautan. Kita sebenarnya ada banyak lautan. Satu lautan laut lah, yang kapal tadi gerak kat atas dia kan. Kemudian kita ada lautan apa? Katanya bawah tanah ni pun ada lautan lagi. Daripada satelit sekarang dah boleh nampak. Korek je nampak, jumpa lautan. Dan ada lagi satu lautan yang lebih ajaib lagi. Atas kita ni lautan, saya lah. Kata Allah SWT, wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min barad. Fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu an man yasha'u yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Dan seterusnya, wa yunazzilu minas samaa'i min jibal. Dan dia menurunkan daripada langit, daripada gunung-gunung. Bukan satu gunung, banyak gunung ganang. Tapi gunung ganang daripada apa? Batu, pasir. Tak, gunung ganang daripada jibal ini min barat, daripada air yang sejuk salji. Salji tu kat atas. Daripada salji itulah yang diturunkan hujan. Atas punya lah sejuk. Siapa tahu berapa kat temperature kat atas. Naik kapal terbang nanti dia kata kan, dia tulis kan, naik atas lama-lama minus 25 degree. bawah musim panas macam 40 ribu kat Mekah, kat atas minus 25 degree. Kalau minus 25 degree S-Bob macam mana? Beku tu, kat atas beku. Kalau jatuh, nak turunkan hujan, jatuh gunung, jatuh habislah kita. Tapi dengan rahmat Allah SWT lah kesian dengan kita, dia keluar cantik aja, keluar perlahan sikit-sikit. Tak ada memudaratkan kalau Allah dengan kebijaksanaannya tak mau memudaratkan siapa-siapa. Kadang-kadang lebat sikit, adalah yang berlubang sana, adalah yang payung pecah ke apa. Kadang-kadang tawaran dengan angin yang kuat, ribut ke adam, hujan bah, batu sampai pecah kereta. Ini tak pernah kan ya, ada jarang. Kat Madinah kemarin telah hujan tahun sekali. Sekali hujan saya tengok, alamak, air ke? Air dekat barang basi, hujan batu dengan kereta tak pecah lah. Banyak juga. Menunjukkan ke atas tu batu, gunung. Jadi bukan hanya di dalam turunnya hujan itu dia menghidupkan bumi yang mati dan menjadi makanan rezeki untuk manusia dan kehidupan dalam ke bumi ini, dia juga cara dia turun juga rahmat untuk Allah dan rahmat Allah SWT untuk penciptaan-ciptaannya. Jadi tak nak juga sembah Tuhan yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Dan Allah SWT daripada air ini menjadikan dia selain daripada makanan dan minuman, dia juga menjadikan air ini sebagai bahan dan alat pencuci untuk taharah. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Surah Al-Furqan, dan kami turunkan daripada langit ini ma'an, air yang mensucikan, mencuci dan mensucikan. Dan kalau kita lihat, Allah SWT tak turunkan semua hujan itu dan bila dia turun habis semuanya, tidak. Allah SWT bila turunkan hujan itu, ada yang Allah stop. Dalam surah Al-Mu'minun, fa'ajjalnahu fil ardh. Dan surah Al-Hijr juga ada sebutkan, dan kami apa? Kami ajjalnahu, kami simpan dengan dia, mengikat dia kat dalam bumi. Dan kalau kamu nak kumpul, nak simpan, nak store, wa ma antum lahu bi khazinin. Kamu tak boleh punya nak store air banyak gitu. Tapi Allah storekan untuk kamu kat dalam mana? Kat dalam gunung lah, dalam tanah lah, dan sebagainya. Jadi wadi dan seterusnya boleh deh, boleh keluar habis. Bukan semua dah turun, ada terus keluar habis tak? Ada lagi untuk kita, bila nak pakai kita dapat. Berarti apa? Air terjun kota tinggi ke, air terjun mana yang terjun semuanya, air yang kat dalam tu, daripada dalam tu dah keluar. Jadi itu semua adalah termasuk tanda daripada turunnya hujan. Dan satu lagi rahmat Allah SWT, turunnya hujan daripada mana ke mana? Atas bawah ke bawah ke atas? Atas ke bawah. Apa agaknya faedah turun hujan daripada atas ke bawah, bukan daripada bawah ke ni atas? Sama juga, keluar air juga. Apa akan berlaku kalau hujan ni dia daripada bumi dia keluar ni atas? Dia akan naik. Naik awak kat mana? Kat bawah ke kat atas? Awak kat bawah, tenggelam awak semua. Sebab dia akan nak kena semua tempat, awak semua tenggelam, lemas. Tapi bila daripada atas, ke atas dia turun sampai bawah, semua dapat, semua dapat. Itu rahmat Allah SWT turunnya. Allah SWT turun lah kita tengok sebenarnya kan, perkara yang berlaku hari-hari ini, setiap hari ini. Dan tak dapurkan kemudian kita pun jadikan dia sebagai apa? Rangsang kita, mengingatkan kita dan kita supaya kembali kepada Allah SWT. Dan akhirnya kita jadilah hamba Allah yang betul, yang tulen, dengan kita taat kepada hukumnya, taat kepada agamanya, takut dengan larangan-larangan dan ancaman-ancaman. Semua yang berlaku kat dalam kita tu semua dengan kuasa Allah SWT, bukan dengan kelebihan pemimpin, bukan dengan kepandaian parti yang memimpin. Bukan, dia orang pun tak boleh buat ni semua. takdiran bantu biasa lah. Tapi yang kuatkan rezeki untuk kamu sebenarnya adalah Allah SWT. Jangan sembah selain Allah SWT. Jangan tawakal kepada selain Allah SWT. Dia kata Allah, kalau orang lain dipin kita, habislah kita mesti binasa lah, muluara lah apa semua. Tapi tak rasa macam itu lah. Umat ni pemimpin ni dah lah, tak lama lagi dah tak ada, out dah ni. Tapi lah kita lepas ni kalau tak ada orang ganti betul-betul, sudah lalu, selang kabut. Tak ada tingkah, tak ada kepercayaan, tak ada keimanan kepada Allah SWT. Sebelum ni siapa yang jaga semua? Boleh? Kemudian selepas itu tanda yang berikutnya terhadap kebesaran Allah SWT, wabatsa fiha min kulli dabba. Ini juga daripada mana? Kesan daripada turunnya hujan daripada langit dan dengan air tersebut, wabatsa fiha min kulli dabba. Sama ada melalui air tersebut ataupun tak melalui air tersebut, Allah SWT pun menyebar luaskan di dalamnya, di dalam bumi. Maksudnya atas bumi. Kultiru fil ardi, katakanlah jalanlah kamu dalam bumi. Tak dalam bumi, dalam tanah. Maknanya apa? Alal ardi, kultiru alal ardi. Baik. Di atas muka bumi, sebenarnya kalau di dalam muka bumi pun betul juga. Dalam tanah pun kita akan jumpa apa? Kulli dabba, macam-macam dabba. Haiwan jelata, binatang jelata lah. Jadi dabbah ini apa juga yang yadibu fil ar, yadibu alal ar, yadibu maknanya yang dia bergerak atas muka bumi, sama ada dengan perut dia saja, ular, ulat lah apa dan sebagainya, ataupun dengan kaki. Dan kalau dengan kaki, sama ada dengan 80 kaki ataupun dengan 6, ada 4, ada 2, ada tak. Kalau dengan kaki itulah, itulah. Kemudian ulama khilaf, apakah burung ni termasuk dabbah ataupun bukan? Burung tak berjalan dekat atas muka bumi, kata dia terbang. Tapi yang benarnya burung pun termasuk dekat dabbah. Sebab kadang-kadang dia mesti apa? Berjalan dekat bumi, dia ada kaki juga. Jadi ayat ini merangkumi semua haiwan, dah tak ada yang terkecuali. Semua dabbah, kecil besar, yang buas, yang jinak, yang berbisa, yang tak berbisa, yang menakutkan, yang tak menakutkan dan sebagainya, semuanya termasuk dalam sini. Jadi daripada bahasa fiyah min kulit dabah, kira ilmu apa tu? Biologi lah, ilmu ahya lah, ilmu kehidupan tu, dan semua dah masuk dalam sini. Jenis dia je kita tak terkira. Jenis maknanya spesies. Serangga ni spesies awak tak boleh kira. Mammal tak boleh kira, reptile tak boleh kira. Dia datang je ni, yang adanya manusia. Dan daripada satu-satu spesies, dan satu-satu tu ada macam-macam lagi bangsa dia juga. Macam-macam. Ada yang mutafak alai, maknanya kita setuju ni daripada jenis apa. Ada kita pun tak tahu ni jenis apa. Ini binatang laut ke, binatang darat ni, ketam apa ni, ketam ni, ketam ni, laut ke, maka apa darat. Dan kita buat satu dulu, barmai ya. Barmai mana yang dia? Dia keluar pula kata hukum apa ni, boleh makan ke tak boleh makan. Ha, binatang yang paruh hidup kat laut, paruh hidup kat darat. Itu menunjukkan kebesaran Allah SWT. Dan yang menciptakan ini, pertama dia mempunyai apa? Kuasa. Al-Khaliq ni, dia ada kuasa. Kalau tak kuasa, tak boleh buat macam ni. Buat satu je dalam tak habis-habis. Kita buat homework je, budak-budak dah tak habis-habis. Apa Quran tak habis-habis. Kalau suruh buat baju, tak tahu macam mana. Jahit keluar pun tak habis-habis. Betul tak? Yalah, kalau koyak, beli baru macam kita. Nabi SAW kan jahit tadi. Maknanya kita lemah. Lemah sangat. Nampak je kita boleh buat macam-macam ni, saya ke lemah? Betul tak? Kita hanya kuat kalau kita bersatu. Kalau tak ada kat 23 orang buat rumah ni, tak jadi rumah. Seorang tu, dia tu tak boleh buat. Engineer dia je tak boleh buat. Betul tak? Jadi kita lemah. Kemudian Allah SWT punya kuasa yang amat besar, dia boleh buat semua ni dan dia tak lemah. Sikit pun tak rasa lemah menciptakan semua. Tak ada penat, tak ada eksternal. Hari-hari dia cipta. Baik. Bapak kasi hangin kulidah apa? Ya, ada yang kita nampak, ada yang kita tak nampak. Dan kata-kata pengkaji-pengkaji, ada lagi spesies yang baru jumpa. Betul tak? Baru nak nama kan. Agaknya kalau nak nama kan, tak ada kira banyak. Lepas rapihan yang kulit dah masuk kat sini yang dalam lautan, koral tu, koral ni, ikan tu, ikan ni, dan macam-macam lagi. Dan kadang keluar mutant pula eh. Tak tahu eh, betul ke tak. Yang baru punya. Jadi ini dalil bahawa semua makhluk, semua binatang diciptakan oleh Allah SWT. Bukan dia jadi sendiri melalui proses evolusi. Itulah satu kebohongan yang amat jelas dan nyata bagi orang yang berakal. Tapi herannya 90 lebih peratus, setiap hari itu nak dekat 100% saintis setuju dan beriman dengan teori evolusi Darwin ini. Itu yang terdiri sampai sekarang sebenarnya. Masih orang pertahankan evolusi ini. Tak percaya pergi kat sekolah-sekolah MOD sekarang ni, tanya dia pasal sains, apa akan dia cakap? Semua beriman dengan teori dinosaur. Eh? Teori dinosaur lah kenal cakap. Kalau dinosaur tu mula di apa tu, di diwar-warkan bila jumpa konon tulang tu, tulang tu, tulang ni, ah, jadi mulalah teori tu betul. Jadi oh, dulu tahun berapa juta tahun macam gini, ah, sekarang dah picit-picit dia macam gini. Ha, ni burung juga, ni burung juga. Jadi ni sebenarnya apa? Oh, tak dikisahkan macam tu. Bila dia nak hidup kat satu tempat, dia akan menggunakan kaedah adaptasi tu. Ha, maka dia akan itulah, kalau dia perlu kepada tangan yang kuat, maka dia akan mempunyai tangan yang kuat seperti monyet-monyet dan sebagainya. Ha, okay. Kalau dia dah tak perlu tangan yang kuat pasal dia dah pandai buat stok besi, tangan dia semua dah kecil-kecil, ekor pun dia tak payah. Jadi dia pakai, dia dah pandai pakai alat dan sebagainya. Itulah Datuk Nek Moyang kita eh. Kata dia Datuk Moyang dia. Saya tak cakap bohong. Itu yang saya sedih. Ingatkan dah habis dah teori ni, dah habis. Orang dah tak percaya, masih lagi orang pertahankan sampai sampai sekarang. Babas kafiha min kulli dabba. Tapi satu fakta kita perlu tahu juga, bahawa semua haiwan Allah SWT katakan diciptakan daripada air, daripada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan surah Al-Anbiya, kami jadikan daripada air itu semua hayyin, kulli syai'in hayyin, kulla syai'in hayyin, setiap sesuatu yang hidup. Dan semua binatang asal dia adalah air. Ada pun manusia asal dia daripada daripada tanah. Macam itulah. Tapi tak bermakna bahawa dia evolusi daripada air eh? Bukan macam yang dia daripada air lepas tu dia jadi macam tak tadpole gitu, ha, jadi whale dia besar. Kalau dia keluar daripada apa, daripada tasik dia tu, dia ada yang terbang, ada yang lari, terus kecil-kecil terus jadi apa, ha, daripada orang tak pakai baju tu kan, ha, sampai pakai baju, yang tinggal kat pokok dan yang tinggal kat rumah. Itu gambaran sebenarnya membahaya. Itulah kaedah apa, kaedah brainwashing. Tengok tu nampak macam betul lah dia. Lepas tu siap dengan family member. Apa ni, orang hutan ataupun orang orang batu kan ada, ha, yang perempuannya, yang apa semua, ada anak lagi, tengah kerja, baru apa tu, macam bongkok-bongkok dan sebagainya. Jadi kita nampak macam, nampak macam gambaran benda tu ada satu komuniti kat situ. Kan banyak orang macam tu. Lepas tu dia buat museum pula. Orang pergi edarkan buku-buku pada anak-anak. Tak yalah. Baik, itu dalam haiwan-haiwan ini semuanya terdapat tanda kebesaran Allah SWT. Dan terdapat dalamnya juga rahmat untuk Allah SWT. Ada yang kecil pun kita tak boleh kontrol. Kalau jengking, kecil aja. Ada yang besar juga lah. Kopi pun macam mana? Kecil aja. Kalau kena bukan yang bisa. Tak boleh dinak. Tapi ada binatang macam unta lagi besar daripada lima orang. Dewasa. Satu pula kecil dia ambil tu. Pergi mana semua dia boleh ikut. Sebab Allah SWT apa? Allah SWT ciptakan binatang macam dia untuk manusia. Untuk manusia. Sekarang kita tak mahu bersyukur. Baik, seterusnya ayat berikutnya. Watasri firriyahi. Dan dalam pengisaran angin riyah. Riyah ni boleh masuk angin-angin. Jadi angin itu dikawal, diatur, ditundukkan oleh Allah SWT. Dan angin itu kerja dia meniup. Dia meniup daripada empat arah. Daripada utara, selatan, timur dan barat. Kemudian yang lain antara tengah-tengahnya. Jadi kerja dia tiup. Tapi kadang-kadang dia berubah sana sikit. Sini lagi kuat, sini lagi sikit. Baik, kita cuba fikirkan kalau tak ada angin. Dah ada udara tapi tak ada angin. Terhiduplah, tapi tak ada angin. Tahu tak kita dengan angin ini banyak penyakit boleh apa? Dia tiup, boleh hilang. Dengan angin ni juga banyak apa tu? Kotoran-kotoran boleh boleh berpindah ke tempat ke satu tempat. Jadi betul. Tidak ada angin, dia akan datangkan apa tu? Kesihatan. Dan kadang-kadang angin ni juga boleh bawa apa? Penyakit. Sebab tu Nabi SAW apa ni berdoa, dia ada ajar kan doa Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bih. Dia kurang macam tu lah. Dan kitab tauhid ada kan. Wahai Allah, aku minta engkau daripada kebaikannya dan kebaikan yang ada dalamnya dan kebaikan apa yang diperintahkan itu. Sebab ada angin itu nak bawa kepada kebaikan. Kita mintalah kebaikan. Antara kebaikan angin ialah antara sebabnya apa? Bersatu ya antara apa? Tumbuh-tumbuhan supaya dia boleh dia boleh berkahwin dan dia boleh berbuah. Ada pohon-pohon tak boleh berbuah melainkan dengan apa? Talqih. Wa arsalna riyaha lawaqih. Dalam Quran menyebutkan antara kebaikan angin itu dan kami tiupkan dan utuskan angin-angin yang lawaqih yang kerja kawin-kawinkan pollination kata kita. Masya-Allah. Sebab ada tempat dia punya insek tak ada. Jadi dia cuma pakai apa? Kaedah angin dia ke sana. Jadi dia berserak. Bertumbuh. Tak ada orang tanam pun lebih tu. Yang ada pakai apa? Pakai serangga dan sebagainya. Jadi dia baik ke tak baik? Baik. Kalau tak ada angin ni, tak dapatlah kita buah-buahan ke, tumbuh-tumbuhan ke, sejarah dan sebagainya. Tak ada angin yang bawa penyakit rihun aqim. Angin yang mandul. Angin yang bawa apa? Azab. Dia kering, memberi azab dan ada yang membinasakan manusia. Pun kita dah tengok banyak kali. Kadang-kadang dia bawa air, kadang-kadang dia tak bawa air. Dia sendiri pun dah boleh merobohkan bangunan dan seterusnya. Baru-baru ini pun kita dah dengar orang kat tepi laut dan seterusnya. Sebab tu kita dalam minta kebaikan angin, kita berlindung kepada Allah SWT daripada ketidakbaiknya angin. Berikan. Jadi angin ni satu juga perkara menunjukkan kebesaran, kekuatan, keagungan Allah SWT. Kita semua kalau kumpul nak tahan angin, tak boleh. Sebelah tiup, tak boleh. Nak pergi ke sana, tak boleh. Apa kita boleh buat kalau angin dah nak tiup macam tak boleh. Wal-was-sahabil musafar. Dan di dalam as-sahab al-musafar, iaitu awan yang ditundukkan, yang dikendalikan. Bainas sama'i wal ard. Awan yang dikendalikan, diatur, ditundukkan antara langit dan bumi. Kat sini dia pakai as-sama', dia tak pakai as-samawat sendiri. Sebab memang satu langit saja. Satu langit dunia. Tak ada lepas ni, lepas langit ni tak ada awan lagi lah. Tak ada hujan kat atas, hujan kat sini je. Bainas sama'i wal ardh. Lagi satu ciptaan Allah SWT yang merupakan tanda ayat untuk orang-orang yang berfikir ni adalah awan. Jadi awan ini al-mustaqar, ditiup, dia bukan bergerak macam mana orang kata ikut angin. Tak, memang dia ikut angin kadang-kadang, tapi sebenarnya dia diperintahkan ke mana saja. Dan dalam awan itu kadang-kadang kosong, kadang-kadang ada isi. Maksudnya apa? Air dan keluar salji dan sebagainya. Awan ini, awan inilah yang mengumpulkan apa-apa daripada mana, daripada bumi itu. Kita tengok dan dia tafsir kan. Jadi yang keluar tu nanti bersih ajaib. Itu awan. Dan awan juga mempunyai beberapa faedah. Dia mengurangkan sinaran terik apa? Matahari. Kalau tak ada awan, kosong aja, ya panaslah tu. Kalau panas sangat, bumi boleh mati. Kenakan boleh tahu. Air kering. Tapi bila ada awan, kurang okay. Dan awan juga daripada awan ni keluarnya, keluarnya hujan. Dan Allah SWT sebenarnya sebutkan untuk awan ini, ia musakar, ia ditundukkan di antara langit dan bumi. Sebab itu dalam sebuah hadis tentang fadilat bersadaqah, ada seorang tu jalan-jalan kat padang pasir, dia nampak suara daripada, dia dengar suara daripada awan. Kata isti hadifata fulan. Suara tu kata kepada awan itu, siramilah kebun fulan tu. Nama fulan tu disebut lah. Jadi dia melihat awan tu pun pergi kat satu tempat. Maka awan tu pun apa ni? Hujan je. Kat satu tempat. Dia pergi kat situ, kat tempat yang hujan. Dia jumpa seorang lelaki-lelaki kat kebun. Kita tanya nama kau siapa? Nama kau gini-gini, pulang-pulang gini. Nama kau aku dengar daripada, daripada atas tu, daripada ni. Di mana awan itu disuruh untuk siram kebun kau. Jadi dia tanya, apa yang buat kau begitu istimewa sampai ada suara tu awan special untuk sirami dan hujankan kebun kau. Oh, kalau macam ni, aku tak tahulah, agaknya lah. Aku tahu adoknya. Agaknya sebab bila aku tanam dekat kebun aku ni, nanti satu per tiga tu aku akan sedekahkan, satu per tiga aku akan makan, satu per tiga lagi aku tanam balik. Itulah aku buat selalunya. Jadi maknanya dia banyak sedekah, satu per tiga dia sedekah. Jadi oleh kerana itu ulama' mengambil daripada hadis ni kelebihan bersadaqah, sampaikan nama ni disebut dalam ni. Awan diperintahkan untuk apa? Untuk siram kebun. Dan ini dalil bahawa awan itu diperintah. Kita nampak dia macam tak ada apa-apa, atap je kan, hitam. Tapi dia lagi bagus daripada kebanyakan manusia. Bila dia perintah pergi sana, dia pergi. Langit dan bumi, faqala laha walil ar, Allah bila dah qada sab, apa ni, telah menciptakan langit ni dan bumi, dia cakap kepada langit dan bumi, perintahkan, i'tiya ta'an aw karha, datanglah kamu berdua dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan ingkar. Qalata ataina ta'i'in, kita berdua berkata kami datang kepadamu wahai Tuhan kami dalam keadaan kami taat. Dia taat, maknanya dia boleh faham apa yang Allah perintahkan dia, malaikat cakap apa dengan dia, dan dia ikut. Manusia usjudu kepada Tuhan kamu, solat. Tak mau, aku tak mau solat. Belum time, belum lagi ya. Itulah kita dapati bahawa kadang-kadang kita nampak biasa, rupanya merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia di antara langit dan bumi sama juga, tak ada apa? Tak ada tiang. Dan faedah daripada ayat ini, baina sama'i wal ardh, di antara, baina tu maknanya di antara langit dan bumi. Tetapi tak bermakna di antara itu dia mesti melekat. Awan tak melekat dekat langit ataupun dekat bumi, tapi dia di antara tu lah. Sebab itu bila datang sebuah hadis, Nabi SAW berkata, sesungguhnya hati apa ni manusia itu, Allah SWT itu di antara asba'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari daripada jari-jari Tuhan Ar-Rahman, yuqallibuha kaifa syaa, sama kalau Nabi SAW, dan dia balik-balikkan dia sebagaimana yang Allah kehendaki. Mereka kata tak mungkin, mustahil, mana boleh hati kita di antara baina dua jari Allah. Maknanya jari Allah SWT dekat dalam hati kita, tengah pegang dekat, digoyang-goyangkan. Nampak? Apa jawab Ahlu Sunnah wal Jamaah? Kamu ni teruk sangat, tak faham bahasa Arab. Siapa yang kata baina antara tu mesti melekat? Betul tak? Kita dapati Singapura di antara Thailand dan Indonesia. Singapura tak melekat pun dengan Thailand, tak melekat dengan Indonesia. Ini tempat pun tak melekat. Baina juga antara. Apa lagi? Hati-hati dengan Allah SWT, kita tak tahu macam mana. Dia kata antara-antara. Nampak? Baina samai wal ard. Semuanya ini bukan secara kolektif, secara satu-satu pun. La ayatin liqaumi yaqilun. Terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. La ayat plural untuk ayatun, tanda. Kita semua tahu tanda, saya dah terangkan tentang tanda-tanda ni kan. Tanda ada yang kecil, ada yang besar. Tapi kalau tanda menunjukkan kebesaran Allah SWT, tanda tu mesti besar. Dan tanda ni untuk kita menyembah Allah SWT. So ni bukan kecil-kecil ni evidence. Ini adalah bukti yang besar-besar. Dan memang besar pun. Langit dan bumi apa lagi besar daripada itu. Dan seterusnya yang kita dapat rasakan, yang merupakan juga rahmat daripada Allah SWT. Ini semua adalah ayat-ayat, tanda-tanda untuk siapa? Kaum min yaqilun, orang-orang yang menggunakan akal. Nampak? Dalam banyak-banyak sifat Allah SWT, dalam banyak-banyak kaum Allah SWT khususkan tanda-tanda ni untuk orang yang berakal. Padahal boleh kita, kadang-kadang kita boleh katakan untuk kaum yang beriman lah, kan? Ataupun kaum yang nak cari petunjuk lah, kaum min yahtadun. Tapi ni kaum min yaqilun. Kenapa? Yang berakal. Sebab yaqilun maknanya berakal. Tapi timbul kemusykilan, bagaimana Allah SWT mengatakan kaum yang berakal sedangkan orang kafir pun berakal? Tapi tak dapat, tak jadikan perkara ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Maka ketahuilah jawabnya, al-aqlu, akal itu ada dua macam. Satu aqlun idrak. Aqlun idrak maknanya akal yang boleh memahami, boleh menggarap. Dia boleh tahulah satu campur satu, dua ataupun dua lagi banyak daripada satu, satu lagi sikit daripada dua. Pakai akal boleh tahulah. Pakai akal ke pakai wahyu? Pakai akal cukup lah. Semua orang tahu sebab dia mempunyai akal yang berfikir. Dia bukan gila, dia bukan budak kecil yang tak ada akal. Dan akal yang kedua adalah aklur rusyd. Aklur rusyd, akal yang memberi petunjuk, yang dapat mencari petunjuk dan memberikan petunjuk. Maknanya dia lebih daripada yang pertama. Dia dah tentu faham, tetapi akal ini menunjukkan tuannya kepada yang baik, kepada kebenaran, kepada yang bermanfaat untuk. Jadi orang semua ada akal. Doktor tu pun ada akal, engineer tu pun ada akal, orang jahat-jahat tu semua ada akal. Yang lagi jahat lagi banyak akal tu, kan? Dia rompak, boleh curi, boleh buat maksiat, boleh plan sana plan sini. Tapi itu bukan akal yang dimaksudkan kat sini. Akal yang dimaksudkan sini akal rusyd. Dia boleh ambil iktibar daripada apa yang dia lihat, apa yang dia nampak. yang dia faham. Jadi agama kita ni untuk agak untuk orang-orang berakal satu, tapi jangan sampai kita terlampau ekstrim ataupun terlampau melebih-lebih memuji-muji akal fikiran. Tak juga. Ini akal apa kita dah tahu. Gunakan akal yang Allah berikan, intelek tu, tapi tambahkan dengan apa? Dengan cari petunjuk, cari daya, dan gunakan maklumat yang kita dapat untuk kebaikan diri kita. Apakah kebaikan diri kita? Sembah Allah SWT yang itu. Tahu dan kenal hak Allah SWT. Beriman kepadanya, beriman kepada Rasulnya. Mesti kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kalau orang pandai, dia akan buat itu. Wah, panjang juga tafsir. Sampai 45. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Ada apa-apa soalan satu ke? Kalau ada orang cakap saya nak keluar pergi kat tepi pantai, kenapa? Saya nak tengok tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Boleh tak? Saya nak pergi kat gunung, nak pergi panjat gunung 3-4 hari sambil-sambil nak tengok kebesaran Allah SWT. Nak pergi tempat tu, nak pergi tempat ini, kita kata boh. Sebab memang Allah SWT dah sebutkan ni semuanya supaya kita kita tengok. Kata ada syarat, kita ada syarat? Adalah. Jangan sampai dia melalai atau melekakan yang wah, yang wajib, ataupun meninggalkan yang lebih wah. Kita macam itu sudah. Keluar, nak panjat, nak conquer gunung tu. Lepas tu nak conquer gunung ni, kat rumah dia tinggalkan anak dia, ini dia dan sebagainya. Yang lebih wajib dia jaga. Kalau sampai dia apa ni abaikan, dah tak boleh lah. Tapi tu memang kalau tak ada perkara yang lain. Jadi kita sekarang memang tak banyak masa nak jalan sana jalan sini. Tapi orang dah jalan sana sini untuk kita. Lepas tu dia tunjukkan kita apa yang dia nampak. Itulah dokumentari banyak orang tengok, dapat banyak. Tapi dengan akal yang yang memikirkan untuk dapat tunjuk, insyaAllah. Zaman dahulu tak ada dokumentari, kita dapat daripada buku. Tak semua orang tahu pasal benda-benda ni semuanya. Jadi kita kena baca buku. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala antara ulama' yang mengarang tentang haiwan, tentang biologi dan sebagainya, tentang sifat-sifat binatang tu, binatang dengan detail dia sebutkan. Kita bila baca macam kita tengok. Tapi zaman sekarang kita tak bayar, kita boleh tengok sendiri. Bertahun-tahun ada capture kat situ untuk kita. Penat lelah ada berjam-jam kan. Kita boleh manfaatkan dari situ dengan tujuan apa? Untuk dapatkan petunjuk. Dengan ini iman kita boleh bertambah insyaAllah. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Semoga apa yang kita dengar dan baca bermanfaat untuk kita, menambahkan timbangan kita di hari kiamat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.